Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa bihi salihin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang kita miliki milik Allah. Semuanya milik Allah. Sehat wal afiat milik Allah. Boleh saja ada satu masa Allah cabut nikmat sehat dan afiat. Apa yang kita boleh berbuat? Nikmat Islam, iman milik Allah. Kita lahir ke dunia ini atas Islam, iman. Jadi yang menanamkan Islam, iman di dalam hati kita boleh menjadi manusia yang suci sejak dilahirkan. Kalau masih menahan kesucian itu sebelum ada masukan-masukan, info-info dari manusia yang membuat kerusakan, tetap menjadi manusia murni. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah." Setiap anak Adam dilahirkan atas suci. Semua anak Adam, termasuk manusia non-muslim yang beda agama sama kita, pas dilahirkan dia muslim, mengenal Allah. Tapi apa yang merusakkan kesucian yang sudah ada di dalam diri mereka adalah orang tuanya, bapa ibu mereka. Kalau bapa ibu mereka Yahudi, anaknya jadi Yahudi. Kalau Nasara, anaknya jadi Nasara. Karena pemasukan yang diberikan oleh orang tua menjadi anak berubah dari suci menjadi rusak. Fa'abawahu yuhawwidanihi, kata Rasulullah. Orang tuanya yang menjadikan anaknya Yahudi. Au yunassiranihi, orang tua anak yang baru lahir dijadikan anaknya Nasrani. Atau majisalihi, menjadikan anaknya majusi. Tapi di dalam hadis ini tidak disebut au yuslimanihi, orang tuanya menjadikan anaknya Islam. Karena memang dia Islam, tidak perlu diislamkan lagi. Dan hadis ini sudah terbukti pernah ada satu periksaan di Amerika menahan anak yang baru lahir didiamkan di satu kawasan, tidak boleh menerima informasi apa-apa, tidak boleh, hanya diizinkan bertemu dengan ibunya, disusui, habis itu dilapas, tidak boleh bercakap-cakap sama dia. Sampai dia mulai berbicara, boleh berjakap-jakap, ditanya siapa Tuhanmu, dia jawab Allah. Apa namamu? Islam. Apa nabimu? Muhammad. Allah. Itu di Amerika. Beda sama anak-anak lain yang diberikan masukan info-info Beliau begitu mereka sudah mulai barbar cakap-cakap, ditanya, dia jawab sesuai informasi yang masuk. Waktu kita masih di alam arwah, Allah bertanya kepada kita semua, masih di alam ruh, belum menjadi bentuk manusia. Ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala, siapa Rabbmu? Kita jawab Allah. Semuanya sudah bersaksi, tapi manusia tidak sadar, sudah menjauhkan diri daripada Allah. Dan bukti fitrah itu masih tak ada di dalam hati manusia, walaupun dia sudah rubah agama, sudah merubah sistem aturan Allah, tapi ada satu masa kesucian yang sudah tersembunyi di dalam hati mereka, ada satu masa dia keluar. Saya pernah di satu kapal terbang, di samping saya ada orang Inggris. Tiba-tiba pas dalam kapal terbang itu lumayan ada kencangnya udara, angin besar. Jadi pesawat mulai ini, semua dalam satu suara boom. Ada terasa guncangan yang tidak terbiasa. Bukan hanya segitu saja, malam mula pesawat itu bukan hanya atas bawah ya, jatuhnya karena udaranya, malah mulai ada guncangan kanan kiri sambil sayapnya terganggu. Yang di sebelah saya hanya berzikir kepada Allah. Yang di sebelah saya masih dia mengangkat tangannya apa salib ya, bagi salib. Terus berdoa. Begitu ada kencangan yang cukup dahsyat dan besar, ini yang di sebelah saya sudah lupa salib dan sudah lupa semua. Dia bilang, ya Allah. Oh, subhanallah. Keluar dari hakikat yang paling dalam. Cuma kenapa tidak ada ya Allah terus? Karena tertutup dalam kegelapan kufur. Kegelapan kufur yang diinformasikan oleh orang tuanya akhirnya tertutup. Semacam ada selimut. Oh, selimut? Tertutup. Jadi susah masuk cahaya. Tapi bila ada petunjuk hidayah daripada Allah, dia mendengar satu kata atau dia mendengar satu ayat, yang sebagaimana kita sering mendengar cerita orang Amerika atau orang Inggris yang masuk Islam karena ada satu ayat Allah rubah kehidupan mereka. Ada seorang Yahudi di Amerika masuk Islam. Tahu sebab dia masuk Islam? Cerita sebabnya dia masuk Islam, dia mendapatkan belajar, dia ahli medis ya, medis khusus untuk wanita bagian rahim. Dia mendapatkan kenapa di Islam ada masa iddah, kenapa di Islam kalau wanita cerai pisah sama suami tidak boleh berhubungan dengan suami baru, masih ada iddah, dihabiskan. Atau seorang suaminya meninggal, kalau dia masih muda mau menikah lagi atau ada orang melamar, mesti habiskan masa iddah. Dia melihat ada apa di Islam itu. Dia buka semua bukti-bukti, karena dia memang punya keahlian dalam alam rahim itu. Dia mendapatkan ada sebuah tanda semacam sidik jari. Kita punya sidik kalau pas lagi mau punya paspor atau apa kan diminta cap jari. Jadi ini menjadi tanda. Tidak ada walaupun anak kembar, adik beradik, tapi tetap tidak sama. Dia punya jari ya, pas dicap dari jari. terbukti di alam rahim di wanita, dia sudah memeriksa bermacam-macam wanita. Dia membagi wanita muslimah sama wanita, mohon maaf, yang biasa gaul berhubungan sembarangan orang. Dia periksa, ternyata wanita muslimah itu yang ada tanda di dalam rahimnya cuma satu. Oh, ini suaminya satu, artinya lelakinya satu, tidak ada lain. Itu ada tanda di dalam rahim. Tapi kalau melihat wanita yang biasa gaul sama banyak orang lelaki, melihat bertemu di dalam rahimnya banyak tanda. Oh, ini bahaya ini. Ini sudah tahu, ini dari periksaan dia sebagai dokter. Apa yang mendapatkan kesimpulan? Tanda itu Islam mengaturkan. Ada masa iddah, kalau dia melewati satu bulan, akan tanda itu mulai menghilang 25-30%. Satu bulan lagi akan berkurang lagi, 3 bulan akan berkurang, sampai sempurna iddah sudah tidak ada bekas tanda itu, baru boleh dia menikah lagi supaya tidak ada campuran nasab. Itu hikmah iddah, supaya Islam menjaga keturunan. Boleh jadi ada keturunan, tapi kalau tidak ada masa iddah tercampur, tidak ada orang boleh tahu ini anak kepada siapa, apakah suami pertama atau suami kedua. Tapi kalau sudah ada masa iddah, membuktikan dalam niatan dan jelas tidak salah menurunkan anak itu kepada siapa yang pertama itu yang kedua. Habis itu ada rasa yang tidak nyaman seorang Yahudi ini terhadap istrinya. Dia pernah mendapatkan kesempatan untuk periksa, tapi dia periksa mula anaknya sendiri. Habis mendapatkan, ternyata dia punya anak 5. Dari yang 5 itu, yang benar-benar anaknya murni hanya 1. Yang 4 hasil zina. Ternyata istrinya di belakang suaminya berkhianat. Membuktikan lagi dengan lewat periksa rahimnya, membuat salah satu alasan, terbukti di dalam rahim istrinya ada bermacam tanda membuktikan hubungan istrinya banyak sama lelaki lain, membuat dia masuk Islam. Dan dia berkata, wanita yang paling suci di bumi adalah wanita muslimah. Ada juga satu orang Yahudi masuk Islam. Memang sepanjang sejarah, kalau kita melihat orang Yahudi, jarang ada orang Yahudi masuk Islam, sedikit. Kalau orang Nasara banyak yang masuk Islam, orang Yahudi sedikit. Dan juga tidak pernah kita mendengar ada seorang dari manapun masuk ke agama Yahudi. Karena orang Yahudi merasa diri adalah pilihan Allah dan tidak boleh sembarangan orang diterima masuk Yahudi. Oleh karena itu, kalau kita melihat di dunia di mana-mana, tidak ada bendera orang Yahudi, tidak ada. Tidak ada yang pernah mengajak manusia masuk agama Yahudi, tapi masuk Nasara banyak. Karena memang Yahudi punya target, dia tidak mau manusia masuk agama Yahudi. Tapi mereka karena tahu Islam agama yang benar, oleh karena itu membuat kerusakan terhadap Islam lewat Nasara. Orang Yahudi hanya dia memainkan dari jauh. Tapi kalau orang-orang yang Allah berikan kelebihan ilmu, dan ilmu itu boleh berguna dan membuka hatinya kepada kebenaran, terbukti banyak di antara mereka yang juga masuk Islam. Seperti ada seorang menjadi salah satu profesor di NASA. Dia membuktikan karena NASA itu boleh memiliki alat yang cukup canggih melihat semesta alam dan angkasa dan apa yang peristiwa di luar. Dia melihat dan mereka di NASA boleh tahu bila malam Lailatul Qadar. Orang yang NASA itu boleh tahu bila malam Lailatul Qadar. Kenapa? Apa yang didasarkan oleh mereka? Padahalkan Allah Subhanahu wa taala sembunyikan malam itu, tidak ada yang tahu. Tapi man ambil dari firman Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Manusia dan bumi selamat di malam tersebut, malam Lailatul Qadar sampai subuh. Terbukti lewat NASA dalam alat yang dimiliki oleh mereka melihat di luar angkasa ada serangan banyak yang dari angkasa itu ke bumi, bermacam-macam serangan. Tapi kalau setiap hari, setiap malam ada, kecuali satu malam, malam Lailatul Qadar, mereka begitu memeriksa, oh ternyata tidak ada serangan ke bumi. Kenapa tidak ada? Kenapa khusus malam itu? Kenapa tidak ada? Karena Allah sudah berfirman salam, selamat bumi dan manusia selamat. Ini yang membuat orang NASA sembunyikan ilmu itu, karena mereka khawatir kalau terbuka cerita ini ke seluruh dunia, banyak orang yang akan masuk Islam. Tapi tetap ada satu masa akan nampak semua. Dan itulah sistem dan cara Allah untuk mengenalkan Islam kepada seluruh manusia. Biarkan ilmu manusia yang tertinggi kemajuannya kemana saja perginya, masih ada kebenaran di dalam agama Islam. Dan setiap masa kita dapat, bagaimanapun ilmu yang didapat oleh manusia, sudah sumbernya sudah ada di dalam Al-Quran. Seorang dari Korea masuk Islam. Seorang profesor dokter ahli medis bagian kulit. Dia habis sudah sekian tahun belajar, mendapatkan hasil daripada belajar. Kalau manusia tanpa kulit tidak ada rasa. Sekarang kalau kita dicubit sakit tidak? Digigit semua sakit. Tapi subhanallah, kalau tidak ada kulit ini tidak rasa. Biar terbakar dalam api, hanya daging kita sama tulang, tidak ada rasa sama sekali. Dia mendapatkan ilmu dan dia merasa diri, dokter ini, saya pertama orang yang bertemu ilmu itu. Ada seorang ulama memberitahu, kalau soal ilmu itu sudah ada dari sejak 1400 tahun lalu. Kata, mana ada orang boleh 1400 lalu, belum ada alat saja belum ada. Ilmu baru saja kita mendapatkan alat yang segitu canggih dan tinggi. Siapa itu yang membawakan ilmu dan dari mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas Nabi Muhammad bukan ahli medis dan bukan ahli kulit, tapi Allah yang memberitahu. Allah turunkan Al-Quran di surah An-Nisa, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama nadhijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Orang yang kafir yang mendustakan kebenaran akan masuk disiksakan oleh Allah di dalam neraka jahanam. Dan begitu mereka memiliki kulit terhanus, habis terbakar, hancur, Allah menggantikan kulit yang baru. Kenapa Allah menggantikan kulit yang baru? Sebabnya Allah jelaskan alasan, liyadhuqul adzab, supaya mereka merasakan azab neraka jahanam. Berarti mengganti kulit bukan main-main, bukan sia-sia, ada hikmah. Membuktikan sejarah ilmiah, sejarah ilmu sekarang, kulit adalah tempat perasaan, rasa kita. Kita sebagai orang muslim, jamaah sekalian, mesti mempelajari banyak hal antara Quran dan kemajuan ilmu sekarang, supaya kita lebih mantap iman kita, lebih yakin keyakinan kita terhadap Al-Quran. Itulah yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-Baqarah, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sungguh kitab itu tidak ada di dalamnya keraguan, tidak ada mungkin. Kita saja yang belum faham, belum pandai mengerti, tapi di dalamnya sangat luar biasa kesempurnaan. Bukan hanya Al-Quran menjadi murni dan tidak ada di dalamnya kebatilan, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang membuat kita ragu, dan Al-Quran menjadi petunjuk, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, yang benar-benar mencari kesucian batin, yang memberikan perhatian kepada Al-Quran. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatul Quran. Ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Apa yang dibaca? Ini bukan perintah di sini hanya berlaku untuk Nabi Muhammad saja, tapi ini perintah untuk kita semua. Iqra, bacalah. Apa yang dibaca? Quran. Mesti kita pandai baca, menghabiskan banyak masa dan waktu untuk Al-Quran. Mohon maaf, kalau kita melihat keadaan umat Islam sekarang, berhari-hari lewat tidak baca Quran. Di salat sunnah qabliyah ba'diyah kita, yang dibacakan habis Al-Fatihah, selepas Al-Fatihah qul hu saja. Kalau ada kelebihan lagi, ya qul qul qul qul. Faham? Qul qul qul qul. قل يا أيها الكافرون قل هو الله واحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. Jadi kita pandai hafal قل قل قل قل قل ada 4 قل itu yang kita hafal. Akhirnya karena kita baca dalam salat hanya قل saja, otomatis sambil otak batin kita yang namanya otak bawah sadar, begitu kita Allahu Akbar, bukan kita yang baca sebenarnya, malah kita masuk dalam salat, sudah masuk alam dunia, hilang khusyuk, hilang rasa nikmat, hilang rasa lezat salat, yang hanya keluar dari batin kita, dari otak bawah sadar, qul qul qul qul, sudah otomatis. Karena kita sudah sekian lama baca qul qul qul, akhirnya otak kita sudah terprogram. Yang hanya masuk di sini hanya qul, yang keluar hanya qul. Akhirnya kadang kita mau rukuk ada rasa was-was, saya sudah baca qul belum? Betul kan? Sampai kadang Al-Fatihah kita ragu, sudah saya baca Al-Fatihah belum? Padahal sudah berdiri lama. Karena yang salat di saat itu bukan menghayati tapi batin otak bawah sadar yang salah, tapi kita sebenarnya belum salah. Karena beda orang yang kerjakan salah sama mendirikan salah. Dan Allah perintahkan kita alladzina yuqimuna apa? Yuqimuna as-salah. Saya tertarik sekali kalau melihat seorang senang nonton bola. Saya bilang kalau manusia boleh senang salat semacam dia senang bola, luar biasa. Salat beza lagi. Kenapa? Kalau pas lagi nonton bola, dia tidak boleh diam. Semua bergerak, batin, tangan, kaki, mulutnya, mata, kakinya. Kata dia tiba-tiba terus duduk lagi. Semua bekerja, semua fokus, semua bergerak. Karena menghayati. Apalagi kalau dia suami istri tapi saling lawan. Ini megang Brazil, ini megang Argentina, atau Malaysia lawan Indonesia. Boleh. Luar biasa. Sampai pernah saya nonton melihat, waktu saya ada di Indonesia, saya melihat ada beberapa orang-orang, tak perlu saya sebut nama, tapi orang tertinggi di dalam negeri itu, luar biasa. Sampai begitu ada serangan dari Indonesia, saya bilang, ini lupa diri. Ini lupa diri. Ini semua dunia nonton. Masa macam itu orang? Padahal seorang tinggi di negara itu. Dan saya ingin terbalik. Di mana-mana seperti itu. Kenapa? Karena kita saat nonton bola, ada kesenangan hati. Ada kalbu terbuka, batin terbuka, fikiran terbuka, semua kepada bola. Tapi kalau ada di samping kita anak, kita punya anak kecil, belum pandai, belum boleh bercakap, belum, dia main saja ke sana, kita marah, sana, nanti saja. Sampai anak kita korban. Tapi begitu kita masuk salat, subhanallah. Bukan subhanallah, na'udzubillah. Tidak tahu apa yang kita kerjakan. Saya yakin tidak ada seorang nonton bola rasa was-was. Karena khusyuknya sangat tinggi. Tapi salat baru ada was-was. Muncul banyak was-was. Kenapa hanya di dalam salat was-was? Karena kita punya niat untuk salat hanya kerjakan salat, amalkan salat, bukan mendirikan salat. Dua orang di saf pertama, dua-duanya salatnya bagus. Satu diterima, satu tidak diterima. Bedanya apa? Soal kalbu. Bukan hanya gerakan. Ini sama-sama ruku, sama-sama sujud. Tapi ini satu menghadapi Allah dengan kalbu. Perhatiannya luar biasa dahsyat untuk salat. Yang satu lagi di sebelahnya persis langsung, tapi dia menghadapi Allah dengan jasad. Walaupun sama rukuk, sama sujud, sama baca, tapi beda dalam perasaan. Oleh karena itu, orang yang merasa hadapi salat dengan kalbunya, akan Allah sambungkan cahaya salatnya sampai ke cahaya Allah di langit, sampai ke arsyullah. Tapi yang satu lagi, karena tidak terang cahaya salatnya, tidak muncul cahaya salatnya dari batin, akhirnya dilipatkan salatnya di sebuah kain dan dilimparkan kembali kepada muka, dan salatnya sendiri berdoa, celakamu yang tidak boleh salat yang sebenarnya. Salatnya pun mendoakan celaka. Alhamdulillah. Selalu kita ada rasa was-was. Sudah tiga atau empat, sudah dua atau tiga, sudah tahiyat pertama atau belum, sudah subhanallah. Kadang kita dalam rukuk baca Quran, padahal semestinya subhanallah. Mana saya pernah melihat di samping saya pas lagi salat sunnah ada orang berdiri Allahu Akbar at-tahiyyatut talawat. Sampai saya sudah tidak bertahan. Terus habis itu dia berhenti, terus mulai lagi salat. Astagfirullah, saya berkata, bila saatnya kita mau salat yang sesuai. Karena langkah kita saat salat tidak ada rasa cinta kepada Allah, masih ada urusan dunia, masih tersimpan cinta dunia di dalam hati kita, ini yang membuat kita susah khusyuk dalam salat. Sebelum masuk ke masjid, belum punya persiapan, dari pertama langkah mau menuju ke masjid, perjalanan masih sibuk mobile, SMS, telepon. Berarti anda belum siap, belum ada kemauan menghadapi Allah. Cuma kalau saya tidak salat, saya malu sama orang. Nanti dianggap apa? Tidak enak sama orang. Nanti bercakap-cakap macam-macam. Kalau saya tidak salat, saya takut jadi kafir. Kalau saya tidak salat, nanti dihukum masuk neraka. Bukan salat kita yang benar-benar karena cinta Allah. Saya senang cinta menghadapi Allah. Begitu kita berkata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, segala-galanya jadi kecil. Itu yang perlu kita periksa. Untuk mendapatkan keindahan salat, salah satu cara yang terbaik, rutin istiqamah salat malam. Mau nikmati salat fardu lima waktu, jaga salat malam. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, afdalu salati ba'dal maktubah salatul lail. Sebaik-baik salat sesudah fardu adalah salat malam. Biarkan dua rakaat, tidak perlu panjang-panjang, dua rakaat, tapi latihan. Tahu riyadhah? Latihan. Malam pertama belum sempurna khusyuk, tidak apa, besok lagi malam, besok lagi malam, besok lagi malam, sampai anda boleh merasakan kenikmatan salat. Ini menjadi langkah pertama. Dan orang yang saat kita salat, lihat, perhatikan diri, jaga salat baik-baik sebelum disalati. Jaga salat baik-baik sebelum, ya nanti kan kita disalati. Faham disalati? Salat jenazah. Kalau kita memperhatikan, saya menjaga salat sebelum disalati, rasanya beza. Apalagi kalau kita saat salat merasakan salat itu yang terakhir. Jadi setiap salat anda rasakan malaikatul maut di belakang. Dia lagi apa di belakang? Menunggu kita selesai salat, mau cabut nyawa kita, mau ambil nyawa kita. Rasanya apa? Tidak mau habis salat, tidak mau habis salat. Biarkan lama lagi, panjang lagi. Mau nikmat, karena kita sudah yakin salat itu yang terakhir. Kita sekarang mohon maaf jemaah sekalian, kalau kita masuk salat, kalau kita hitungkan dalam masa tidak melebihi 10 menit. Maka saya pernah ada seorang salat di samping sebelah saya. Kita sama-sama salat sunnah. Saya Allahu Akbar. Dia juga sebelah saya Allahu Akbar. Saya baca Al-Fatihah. Saya belum baca, belum selesai surat Al-Fatihah, dia sudah sujud. Sudah di dalam sujud. Begitu saya rukuk, dia sudah di rakaat kedua. Habis saya selesai, saya berkata, alhamdulillah, antum bukan imam kita. Susah kalau macam ini imam. Apalagi kasihan yang di belakang kalau sudah tua. Gerakannya juga perlahan-lahan, susah. Pernah saya salat di satu kampung, salat tarawih. Masya Allah, na'udzubillah. Bacaan pun tidak jelas. Yang kita menunggu Ramadan setiap tahun sekali. Dan rasa rindu nikmatnya Ramadan, malah kita melihat imam di Ramadan itu keburu dia baca. Sampai kita tidak nampak bacaannya apa. Padahal Ramadan ini kesempatan untuk kita belajar baca Quran yang benar. Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya boleh nampak jelas dhalli. Gitu habis Al-Fatihah. La manaka antara dengan wafat dan sesuatu naim. Saya berfikir naim, naim. Oh, alhamdulillah takatur itu. Seperti kita lagi ada lomba-lomba jadi tanya soal jawab ya. Jadi siapa tahu apa ini, siapa surah apa ini. Kita belum boleh apa, orang itu sudah ruku. Waktu itu saya salat di kampung, di sebelah saya ada seorang mungkin umur kira-kira 90-an. Imam sudah ruku. Yang tua ini perlahan-lahan sekali dia. Dia belum sempurna ruku. Imam sudah berdiri. Dia ikut berdiri. Belum selesai rukuk dia sudah ikut berdiri. Belum dia berdiri, imam sudah sujud. Yang saya perhatiin, orang tua ini dia mau ikut sujud, tapi karena dia masih perlahan-lahan, imam itu sudah bangun rukuk rakaat kedua. Makmum ini yang tua, dia tidak sanggup sujud, dia ikut berdiri lagi, tidak sujud. Saya begitu melihat cara salat, saya berhenti, saya megang dia punya tangan orang tua itu. Saya bilang, Pak, pulang saja, pulang saja. Salat di rumah sendiri lebih baik. Dia heran, ini kenapa ini? Dia orang ditarik daripada salat. Ya, macam apa salat seperti itu? Akhirnya kita lihat, walaupun ramainya jamaah salat tarawih di masjid-masjid mana-mana, Masya Allah ramai. Tapi apa yang kita dapat? Tidak ada manfaat daripada puasa. Masuk puasa, habis bulan puasa, tidak ada tambah iman, tidak pandai baca Quran, dan tidak ada tambah amal saleh yang lain. Akibatnya masuk Ramadan, selesai Ramadan, habis Ramadan, tidak ada perubahan umat Islam sama saja. Padahal dalam sejarah orang saleh dulu menjadikan Ramadan madrasatus salihin, sekolah untuk belajar menjadi orang salih-salihan. Ini Ramadan. Kembali lagi jamaah sekalian, mohon perhatikan salat kita sebaik-baik. Kunci rezeki salat, menjauhkan dari emosi salat, memberikan kemampuan menghadapi segala cobaan dan ujian salat, menyembuhkan sakit batin salat, menyembuhkan penyakit kita, sakit apa saja obatnya salat, menghilangkan rasa emosi salat, dunia masalah ingin mendapatkan petunjuk dan Allah selesai masalah itu, jaga salat. Semuanya ada di dalam salat. Semacam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah salat, dia tidak merasa saking indahnya dan nikmatnya salat, bunyi kakinya Rasulullah bengkak. Saking lama berdiri. Dia tidak merasa. Yang merasa sakitnya kaki Rasulullah adalah istrinya Siti Aisyah. Melihat bengkaknya kaki Rasulullah, dia berkata, "Ya Rasulullah, kasihanmu. Kenapa semacam itu salatmu ya Rasulullah?" Apa jawab? Hanya satu. Afala akunu abdan syakura? Aku mau jadi hamba yang bersyukur. Rasul mau menjadi hamba yang bersyukur. begitu cara salat. Kita mau jadi hamba apa? Mau jadi hamba apa? Kalau kita tidak boleh salat yang pantas dan layak bagi Allah, terlambat hati. Kalau kita tidak boleh salat yang layak sesuai Allah yang Maha Agung, sudahlah, jadilah Tuhan yang sesuai dengan salat kita yang sebati. Jadi anda punya dua pilihan. Salat yang benar-benar bagus, yang sesuai keagungan Allah, atau carilah Tuhan yang sesuai salat kita sekarang. Karena salat kita yang sekarang tidak layak terhadap Allah. Padahal jemaah sekalian, subhanallah, lezatnya salat, apalagi sujud di dalam salat itu, lezatnya luar biasa, nikmat. Dan saya mohon malam ini semua usahakan, mau sebelum tidur, kalau anda biasa bangun sebelum subuh, ya syukurlah. Kalau anda takut tidak sempat bangun sebelum subuh, ya sudah, sebelum tidur masuk ke kamar satu bilik yang kira-kira sepi, tidak ada siapa-siapa yang mengganggu, ambil air wudhu, kemudian salat sendirian. Tapi salat dengan rasa nikmat. Boleh kerasin sedikit suara supaya menghilangkan rasa gangguan dan menghilangkan rasa was-was. Kerasin suara, naikkan suara, tapi tidak mengganggu orang jauh, tapi cukup didengar oleh telinga sendiri. Satu kali, dua kali, tiga kali latihan semacam itu, saya yakin dalam satu minggu atau kurang lebih 10 hari anda akan rasakan beza jauh salat itu. Semakin lama semakin nikmat, semakin lama semakin indah, semakin lama semakin lezat. Siap? Siap? Siap. Dan salah satu yang membantu anda nikmati salat, setiap salat 5 waktu di masjid atau di mana saja anda salat, bagi dharma, bersedekah di mana saja anda berada. Karena saya mendapatkan pelajaran dari banyak ayat Al-Quran, Allah selalu mengikatkan salat sama sedekah. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma terus razaqnahum yunfiqun, sebagian dari rezeki mereka diinfakkan di jalan Allah. Di sini Allah ikatkan salat sama infak. Saya mendapatkan ada rahasia orang yang suka bersedekah setiap salat 5 waktu akan tidak ada susah dalam kehidupan. Malah menjadi tanda Allah murahkan rezeki. Biarkan sedekah itu kecil. Biarkan saja apa namanya? Apa? Fakir? Ciri-ciri ya? Itu tidak apa. Tapi rutin setiap salat. Lalu bila mampu ada rezeki datang, anda punya gaji datang akhir bulan gaji, sebelum anda membagikan gaji kepada urusan-urusan, pertama bersedekah, baru mulai urus-urus lain, urus rumah kita, urus telepon kita, apa-apalah yang diperlukan. Anda punya usaha besar lagi, misal jual beli tanah atau apa saja, mendapat komisi sekian, sebelum anda menggunakan uang itu, harta itu, rezeki itu untuk apa, aktivitas keperluan hari-hari kita, segera bersedekah. Inilah subhanallah, Allah berikan rahasia yang luar biasa. Yang terakhir, selalu anda jaga baik sangka. Tidak boleh buruk sangka, apalagi terhadap Allah. apapun kejadiannya, kita selalu baik sangka. Punya dosa banyak, baik sangka Allah Maha mengampun. Biar kita punya salah 1000 kali dosa, selama kita masih beristighfar dan kita ada husnul dhann billah, husnul dhann, baik sangka terhadap Allah, Allah akan ampuni dosa kita. Biarpun dosa itu besar, Allah akan ampuni. Tapi kalau kita punya dosa kecil, tapi kita rasa Allah tidak akan ampuni, Allah juga tidak akan ampuni. Ini kembali kepada baik sangka atau buruk sangka kita. Tak ada orang lain, selalu baik sangka. Jangan anda menghina orang lain, jangan menjelekkan orang lain, jangan mengecilkan hati orang lain. Kita punya urusan diri sendiri, tidak ada urusan sama orang lain. Kalau kita melihat ada orang lain punya salah, kita tutupi kesalahannya, bukan kesalahan. Bahaya. Jangan sampai kita orang yang buka aib orang atau salah orang, kita malah tutupi. Apalagi orang yang mencaci maki kita, menjelekkan kita, kita mesti punya sikap mulia akhlak. Ada seorang datang kepada saya, dia mencerita, "Ustaz, ini ada satu ustaz lain, dia tidak suka sama antum. Dia suka caci maki di belakang antum. Dia suka jelekkan, mengecilkan." Saya senyum. Saya berkata, "Apapun yang diucapkan oleh ustaz itu, kalau benar, jadi pelajaran bagi saya. Kalau dia benar berkata sesuai yang ada di dalam diri saya, ini menjadi nasihat dan pelajaran bagi saya. Dan mudah-mudahan Allah ampuni saya. Kalau memang yang dia sampaikan tidak benar, mudah-mudahan Allah ampuni dia." Sudah selesai masalah. Selama kita menerima apapun yang terjadi dalam baik, baik sangka. Biarkan orang jelikan nama kita, kita selalu punya fikiran positif. Maksudnya bukan begini. Mungkin kita salah faham, mungkin salah dengar. Sudah selesaikan. Tidak usah membawa dalam hati, nanti susah kita. Kita yang jadi berat, beban banyak. Padahal Allah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Jangan membebani diri. Saya akhiri satu cerita. Ada seorang miskin. Dia punya tetangga orang kaya. Yang kaya itu punya anak perempuan cantik. Anak miskin ini, lelaki suka sama wanita itu, tapi dia tak bayar, macam mana saya boleh bersama dia? Dia orang kaya, saya orang miskin. Tapi tetap karena dia cinta mati sama seorang wanita yang kaya itu, dia berusaha mau berbicara sama dia. Satu masa ketemu di jalan, bertemu di jalan. Dia langsung berkata dengan berani, "Saya mau silaturahim ke rumah anda." Wanita menjawab, "Mau kenapa? Memang kamu siapa?" "Seorang tetangga miskin. Apa yang kamu mau ke rumah saya?" "Saya mau bertemu dengan orang tuamu." "Terus mau kenapa?" "Saya mau bertemu dengan orang tuamu dan saya mau lamarmu." Diketawain sama orang. "Emang siapa kamu? Mana saya mau terima macam kamu? Miskin susah. Jadi kamu berapa?"